أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadzarana minal mubiqat wa yahdiyana ila siratil mustaqim wa nusalli wa nusallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, dikehendaki Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru di sini artinya Allah tidak akan mengampuni. Maka kalau kita melihat bahasa di sini, apakah la di sini lamun nahyi ataupun artinya lamun nafi? Kalau lamun nahyi itu artinya larangan. Kalau lamun nafi menafikan, tidak ada sama sekali. Berarti tidak diampuni sama sekali. Begitu. Nanti mungkin kawan-kawan saya yang sudah ada di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan lanjutkan dengan bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berkenaan dengan ayat ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu wa in zana wa in sariqa. Faqala wa in zana wa in sariqa. Artinya, siapa yang mati di kalangan umatku dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Saya bertanya, kata Abu Dzar, walaupun dia berzina dan mencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun dia berzina dan mencuri. Makanya ketika kita mendengarkan bagaimana sabda Rasulullah tersebut, apa sebetulnya kandungan yang tersurat ataupun yang tersirat? Yang tersurat itu sudah kita baca tadi. Yang tersirat yang perlu kita ambilkan di sini. Karena begitu mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, Abu Dzar itu sedih sekali. Artinya apakah memang begitu? Tapi dipahami oleh Mutawalli Sya'rawi bukan begitu sebetulnya artinya. Di sini menandakan bahwasanya rahmat Allah itu sangat dan amat luas. Artinya apa? Kalau ketika orang itu ingin bertobat, Allah akan membukakan jalan selebar-lebarnya. Walaupun dia sudah mensekutukan, walaupun dia sudah berbuat maksiat. Maka orang yang ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Maka kita jangan sekali ragu-ragu, karena banyak manusia begini. Aduh, aku sogan, aku udah lama tak sembahyang, aku mau ke masjid, begini-begini banyak kali halangannya. Bagaimana itu Ustaz? Ada yang bertanya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya ya? Kalau ada yang bertanya demikian, kita harus optimis bahwa Allah itu maha kasih, yang sebagaimana Ustaz Fajr sebutkan, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi dirinya kasih. Inna Allah kataba ala nafsi rahmah. Jadi kata-kata ini merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah dalam dirinya, dan ini merupakan jaminan bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Jadi ketika kita memulai kegiatan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kenapa begitu banyak nama, cuma dua sifat yang disebutkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya yang dulunya enggan, jangan lihat mukanya ketika marah misalnya, tapi lihatlah bahwa yang dalam kehidupan sehari kita melihat, lihatlah bahwa ayahmu atau ibumu yang benci terhadap perbuatanmu mengkonsumsi narkoba ini sebenarnya adalah orang tua yang sangat kasih lagi maha penyayang. Bila itu orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala walillahil masalul a'la, dia lebih dari itu. Bagaimana kata Nabi, ketika pernah enggak orang tua menyakiti anaknya, begitulah Allah lebih memperlakukan makhluknya. Masya Allah. perumpamaan atau perkataan yang sangat bagus sekali. Memang saya tegaskan begitu Ustaz Arifin. Tahukah kamu bacaan ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan itu, apa ucapan yang paling disarankan, dianjurkan oleh agama? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah menamakan dirinya, zatnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Supaya Anda tidak menjadi ragu. Itu maha kasih sayang Allah. Kasihnya, sayangnya. Maka jangan ragu-ragu kita sekali-sekali kalau sudah ingin melakukan kebaikan. Datanglah kepada Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Apa yang engkau pikirkan di pikiranmu itu tidak sama seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena Allah sudah menamakan dirinya seperti itu. Kecuali tidak menamakan. Seperti manusia, mana ada kan? Bisa jadi kita mengatakan dia itu baik. Padahal sebetulnya kebaikannya itu untuk apa? Besok berubah pikiran. Makanya ada dalam surat bacaan Al-Quran itu ihdinas siratal mustaqim. Bisa jadi hari ini kita diberi petunjuk. Bisa jadi besok malah kebalikannya. Kan begitu San? Makanya harus sholat itu 5 kali sehari semalam. Supaya jangan sampai waktunya luang sama sekali, lupa sama sekali. Baru kemudian minggu depan ingat Tuhan lagi, tidak. Dan Islam kan menariknya demikian. Jadi suatu hal yang menarik juga Ustaz Fajrul, saya melihat bahwa taubat itu yang kata saya Muhammad Mutawalli seorang ini bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak mengambil manfaat pun dari taubat, dari ampunan yang diberikannya, tapi sebagai wujud kasih kepada umat manusia. Agar apa? Dia berpikir, ya Allah, kalau saya ini adalah bajingan tengik, semua maksiat sudah saya lakukan baik kecil ataupun besar. Tapi kata Allah, udah bertobat sajalah. Karena apa? Karena ketika Anda bertobat itu menyelamatkan keluarga besar Anda, menyelamatkan istri dan anak-anak Anda. Istri dan anak kita itu menyenangkan ketika kita jalur baik, walaupun mungkin sudah 20 tahun tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Tidak apa-apa, mulailah dari hal yang kecil. Paling tidak mulailah hidup teratur, sholat 5 kali sehari gitu kan. Itu saja sudah menyenangkan keluarga kecil, keluarga besar, masyarakat sekitar. Paling tidak masyarakat sekitar melihat, ya Allah, bapak ini yang dulunya bajingan tengik sekarang sudah pengurus masjid, kan begitu kan, sudah rajin. Itu timbul kebahagiaan untuk kepentingan sesama manusia. Makanya ketika disebutkan wa in zana wa in sarok, walaupun berzina, walaupun mencuri, masih diampuni Tuhan. Karena apa? Karena manusia ini hidup sesama manusia. Kalau sudah satu kesalahan dikatakan Allah tidak ada maaf bagimu, maka kalau gitu ya sudah, satu orang kubunuh, bagus kubunuh semua penduduk di muka bumi ini, toh akhirnya masuk neraka juga nya katanya kan. Tapi kata Allah tidak, yang sudah sudahlah, ke depan perbaiki, mulai dari hidup yang baru. Saya teringat apa yang disinggung oleh Ustaz Arifin tadi tentang masalah taubat. Ada salah satu imam mazhab, 4 mazhab ini mengatakan taubat itu terbagi 2 katanya Ustaz. Pertama, kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, maka kita bertobat kepada Allah. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan terhadap manusia, kita bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Itulah pengertian tobat itu. Karena tidak akan jalan tobat ini kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan itu. Memang mungkin menurut orang itu akan merasakan pahit untuk meminta maaf. Mungkin mungkin itu bawahannya sama sekali. Mungkin orang yang dulu nyapu-nyapu jalan yang dihina-hinanya, tapi itu sebetulnya adalah perbuatan mulia. Karena apa? Karena kita akan mengalami, mendapatkan keindahan ketika kita mencapai kehidupan yang abadi. Nah, itulah pemikiran orang beriman begitu. Dia mengatakan, mengapa dia berani meminta maaf seperti itu? Karena dia memikirkan bukan di dunia ini saja dia hidup, tapi ada kehidupan yang lebih abadi daripada yang kita hidup di dalam di dunia kita sekarang ini. Ada hadis yang mengatakan ma tawadu'a lillah illa rafa'ah. Barang siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala meminta maaf kepada mungkin pengemis di jalan karena mungkin telah menghina, maka tidak ada dampak kecuali Allah mengangkat derajat. Masyaallah, subhanallah. Illa rafa'ah. Itulah banyak sekali sudah janji-janji Allah. Suatu hal yang menarik kita di sini mungkin Ustaz Asim bisa menambahkan. Bagaimana kalau misalnya sudah bertobat, dilakukannya lagi? Itu bagaimana itu? Apakah mungkin habis itu bertobat lagi atau bagaimana? Wah, itu mungkin bisa jadi seperti istilah orang sekarang gitu. Itu tobat sambal gitu. Dia nggak akan kapok, maka ya Allah akan melihat juga, wah ini hanya mempermainkan aja gitu. Seperti orang makan sambal, wah pedas, wah kalau gitu besok gak makan sambal lagi. Seperti itu. Tapi saya melihat ayat ini ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni syirik, tapi selain syirik Allah mengampuni. Kenapa? Sebab si orang yang mati dalam kesyirikan itu sama dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak ada iman di hatinya. Sehingga amal mereka itu tidak akan dilihat oleh Allah, sama dengan orang syirik gitu ya. Tapi orang yang mati selain syirik, misalkan dia mati dalam keadaan mencuri, Allah akan mengampuni dan bisa jadi amal-amal sebelumnya masih dilihat oleh Allah. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah sudah tidak akan mengampuni itu dan tidak akan melihat amalnya. Permasalahannya sebenarnya, kenapa kita menjauhi sifat syirik ini? Karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita gitu. Iya, benar sekali. Siapa tahu kita misalkan ada orang syirik sekarang terus tahu-tahu mati. Kalau dia ada kesempatan bertobat ya alhamdulillah, tapi kalau tidak itu yang ditakutkan gitu. Iya, menarik sekali pernyataan Ustaz Hasyim. Jadi sebenarnya kalau pelaku syirik, pelaku kekufuran, Yahudi dan Nasrani mau bertobat di masa sehat, Allah masih mengabulkan. Jadi sebenarnya taubat syirik yang dilarang tadi ketika dia mati dalam keadaan syirik. Orang syirik, taubat dia sekarang, dia diterima Allah enggak taubatnya? Diterima. Diterima. Sama seperti tadi taubat sambal. Kalau dia taubat lagi diterima Allah enggak? Diterima. Karena apa? Karena memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin seperti Abu Dzar, kita gemes kali ini orang ini sudah berbuat jahat, sekarang minta mau taubat, dan besok juga jahat lagi. Tapi itu manusia. Allah tidak. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah tetap sifat-sifat Allah itu. Tabarok buku malah nafsi roh. Allah telah mewajibkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu makanya ada kiat disebutkan Allah kalau mau bertobat itu harus diniatkan karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada terbalik. Dia sudah bertobat, sudah baik, mantan narapidana sudah baik, di waktu di penjara itu sholat 5 waktu sehari semalam karena mungkin enggak ada kegiatan kecuali sholat gitu ya kan. Pas keluar dilihat orang, ini ex napi, pura-pura ini, kecil hatinya. Padahal aku sudah berbuat baik, tetap aku dicaci maki. Makanya kembalikanlah niat lillahi ta'ala. Maka di sini ada kaitan dengan syirik. Selama niat taubat itu masih ada unsur-unsur yang lain, masih ada kesyirikan, maka taubat itu akan payah dilakukan. Tapi ketika dia sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, memurnikan niat, maka persetan apa kata orang. Iya betul. Itulah makanya mungkin ada hubungannya dengan hadis Nabi, ma ahwafu akhafu ahwafu ma akhafu minkum asyirkul asghar gitu ya. Wa ma asyirkul asghar qala arya. Jadi syirik yang paling takuti Rasulullah itu ya syirik kecil itu, kadang yang tidak disadari oleh manusia adalah syirik kecil, yaitu riya. Itu yang kadang tidak disadari. Padahal orang yang melakukan riya itu ada unsur syirik gitu. Iya, jadi taubat itu sendiri bisa menimbulkan riya gitu ya. Itu dia kalau dia tidak ikhlas. Ikhlas. Memang segala sesuatunya memang harus dibangun dengan keimanan, misalnya keyakinan. Iman, beriman kita kepada Allah, jangan peduli apa yang seperti Ustaz Arifin, jangan peduli apa yang dikatakan orang. Begitu. Tapi memang kita jadi orang yang egois ini, Pak Ustaz. Jadi egois kita dengan keyakinan itu enggak apa-apa. Maka kita kalau kita lihat ayat 47 disebutkan wa kana amrullahi maf'ula. Dan perbuatan Allah itulah yang pasti terlaksana. Terlaksana. Maka sebenarnya puncak keimanan itu ketika kita sudah berpegang kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah tidak mungkin dikalahkan oleh manapun. Kita tidak mungkin kalau berantem dengan Allah kita kalah. Misalnya boleh lah gitu. Sebetulnya banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik ini Ustaz yang menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Seperti hal-hal cerita legenda dari bibir ke bibir. Begitu ada hajatan mesti beginilah, mesti beginilah, kadang-kadang memasang pawang. Kan itu hal-hal yang perbuatan, hal yang sakral tapi dihiasi dengan hal yang syirik kepada Allah. Begitu. Misalnya kalau kita enggak ingin turun hujan ya salat hajatlah, minta kepada Allah, berdoa ya Allah mudahkanlah, jangan persulit. Kan begitu banyak sekali. Kadang-kadang orang minta dipoto pun bertiga gini Ustaz, nanti ada salah satu yang meninggal. Ini kan enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Meninggal itu kan pasti ya. Meninggal itu pasti. Enggak foto bertiga pun kalau mau mencabut Allah nyawanya dicabut. Dicabut gitu. Ada satu pesan, ihfazillah yahfazuka. Jadi selamat hidup ini satu pesannya. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Bukan saja menjaga kesehatan agama, tapi kesehatan fisik juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus sekali. Terakhir sebagai penutup kita, Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, Ustaz. Bersama saya Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Hasim, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.